Setiap sore, tiap malamku melamun sendiri. Ku tak tahu mengapa jadi begini. Oh, kadang aku tertawa meskipun hanya di dalam hati. Kamu